Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd, nukamil al-yawm ma tabaqa min mawani' at-taklif, min bahth mawani' at-taklif. Sayyid, alladhi darasna fil madi al-ikrah wa akhadna ta'liq ala ta'rif al-ikrah fil kitab ilzam al-shakhs. علق الشيخ في الشرح لابد من الإرغام لا يكفي إلزام فقط لكن لابد من الإرغام نعم harus ada penekanan ya tidak pengharusan gitu perintah begitu saja mengharuskan tidak cukup tapi harus ada irgamnya yakni penekanannya yang sifatnya memaksa dan dia takut sehingga tidak punya pilihan kecuali mengikutinya nah tapi itu suatu keterpaksaan. Nah, dan telah kita belajar di sini. Nah, darasna aidan mada ba'da zawal al-ikrah la budda min qada'il wa al-wajib al-matruk. Nah, syaitan ala tarki wajib. Bilnisbati lis-salah khassah, arafna aidan ta'liq al-syekh idza amkana al-ima as-salah bil-ima بالإشارة فيجب عليه أن يصلي بالإشارة نعم jika mungkin kan tapi jika ada حراس yang mengawasi tidak mungkin نعم kemudian juga kita sudah ambil satu tambih إذا أكره على قتل الغير لا يجوز قتل الغير لدفع نفسه نعم وتلك الموانع من يقرأ له واصل قراءة نعم قل شريف رحمه الله وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على الأصل والرحمة. موانع tersebut يعني مانع tersebut penghalang taklif tersebut ya hanyalah sesungguhnya itu terkait pada hak Allah terkait dengan hak Allah. Nah Allah memaafkan terkait dengan hak Allah untuk dikerjakan syariatnya dengan adanya موانع itu Allah memaafkan لأنه مبني على الأصل والرحمة. Karena hak Allah SWT itu dibangun di atas dasar maaf dan rahmat. Nah, lian Allah rahmatuhu tasbiku rodabahu. Maka yuhibbul afwah. Nah, wahuwa ar-Rahmanur Rahim. Nah, sayyid. Amma fi hukukil makhlukin. Tetapi apabila terkait dengan hak makhluk, lain lagi pembahasannya. Ikra' Amma fi hukukil makhlukina fala tamna'u min dumanin ma yajibu dumanuhu idza lam yarda sahibul haqqi bisukutihi wallahu a'lam. Nah, adapun terkait dengan hak-hak makhluk maka mawani' tersebut la tamna' yani fala tamna' tilkal mawani' min dumani mawani' taklif tersebut tidak bisa menghalangi dari pembayaran dhaman ganti rugi ya ma yajibu dhamanu yang wajib diganti kerugiannya idza lam yarda sahibul haqqi apabila pemilik hak tidak ridho bisukutihi dengan menggugurkan haknya dia tetap menuntut diganti berarti harus diganti tapi jika dia ridho menghalalkan خلاص انتهى الامر karena itu haknya dan dia telah menggugurkan hak-haknya tidak menuntut. Tapi jika dia menuntut, maka harus dibayar. Nah, diganti. Baik. Masalah. Ta'liq. Nah, mana ambil ta'liqnya ini. Dari Asyaful Munti. Nah. Baik. Falau nasiya. Mungkin ada juga di syarah. Ya. Nah, falau nasiya fa'akala tu'aman. Tu'ama fulan. Falau nasiya. فأكل طعام فلان فلو نسي موجود وأكل فأكل طعام فلان فليس عليه إثم ولكن يضمنه ولو أكره على أكل مال فلان ولو أكره على أكل مال فلان falaisa alaihi ismun walakin yadmanuh walakin yadmanuhu fahaqqullahi yu'fa anhu fahaqqullahi yu'fa anhu wahaqqul adami la yu'fa anhu. Baik, walau ukriha ala qatl fulan faqatalah walau ukriha ala qatl fulan faqatalah falaysa alayhi ismun walakin yadmanuhu huwa wal mukrih walakin yadmanuhu huwa wal mukrih li'annahu mubashirun wal mukrihu mutasabbibun wa fi mas'alati ad-dumana khilaf unzur asy-syarh al-mundhir wallahu a'lam. Naskah yang ana catat di sini ya, sekedar acuan. Nah, para naskah saya berbeda. As-sadis safha 52 ila 53 al-juz as-sadis safha 52 ila 53 ila 53. طيب ولو قيل بل عليه الاسم لانه لا يجوز ان يقتل الاخر ولو قيل بل عليه الاسم لانه لا يجوز ان يقتل الاخر لانه لا يجوز ان يقتل الاخر لاستبقاء نفسه. Apa kelanjutannya di situ? Ada apa dah? Entah. Wajah setelah syar mujud walau kila bal alihil ismu liannahu la yajuzu ayyaktul al-akhara listidukai nafsi. Ana memang ini nyari enggak, itu kan panjang kalau syarahnya sih. Ana pilih-pilih bagian yang mujud. Nah, la'allahu lakana lau wajah mungkin setelahnya. Nah, al-muhim mujud. Baik, kita maknanya dulu. Falorasi ya, contoh ya. Jadi terkait dengan hati makhlukin harus ada domat. Apabila dia lupa kemudian dia makan orang lain, maka dia tidak berdosa ya. Tetapi yadmanu, dia harus ganti makanannya orang. Baik, kalau dia dipaksa mukroh untuk makan harta orang lain, ya, maka tidak berdosa, tapi dia harus mengganti. Hak Allah dimaafkan, jadi dia tidak berdosa, tapi hak al-adami tidak dimaafkan. Ketika dia menuntut harus diganti, kecuali jika dia ridho. Nah, kemudian ini masalah ini kan sudah kita lewati. La ukri ala qatlil ghair la yajuz, iya kan? Tidak boleh kan? Nah, tetapi jika dia melakukan, tetap melakukan, dia mukroh membunuh orang lain, jika dia tidak bunuh dirinya yang dibunuh dan terpaksa dia bunuh, padahal sebenarnya kan tidak boleh. Tetapi di sini dikatakan falaisa alaihi ithm, tapi dia tidak berdosa. Nah, dia mukroh. Nah, tetapi dia harus menggantinya. Ya, ini berarti bayar diat ya. Dia dan al-mukrih. Dia dan yang memaksa dua-duanya harus bayar diatnya. Kenapa? Dia harus bayar diat karena mubashir. Dia yang pelaku langsung. Ya. Wal-mukrih mutasabbib. Dia penyebabnya karena dia yang memaksa. Nah, dan masalah domana ini sebenarnya ada khilaf. Bisa dirujuk ke sana, ke seluruh mumpi yang saya sebutkan. Artinya masalah domana ini ada khilaf. Di sana penjelasannya. Baik, tapi di sini yang ditetapkan oleh syekh di sini. Ya ini harus ada doman. Meskipun ada khilaf, tapi syekh menetapkan harus ada doman. Karena terkait dengan hak makhlukin. Baik. La yu'afa, kecuali jika dia rizu. Nah, kemudian. Kembali kepada masalah dipaksa membunuh orang lain. Asy-Syaikh mengatakan law qila, seandainya dikatakan bahwa bal 'alaihil ismu, tetap dia berdosa. Meskipun dia mukrah, tetapi kan masalahnya dalam hal ini secara hukum dia tidak boleh membunuh orang lain untuk menyelamatkan dirinya, sehingga ketika dia melakukan meskipun dalam keadaan mukrah, dia tetap dianggap berdosa. Nah, karena dia tidak boleh membunuh orang lain di situ qai nafsi untuk mempertahankan diri jiwanya. Seandainya dikatakan demikian, ya, mungkin maksudnya syekh lakana lahu wajh. Maka ini pendapat yang kuat. Nah, intahal al-bahth. Jadi al-liqa al-qadim min al-khulfi al-am. Al-am wa ba'dahu al-khas. Baik. Subhanallah, alhamdulillah.